Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتنا عزكم الله. Kita sampai pada bab yang baru, bab 285. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fil adabil mufrad babu man ta'awwadha billahi minal kasal. Bab seseorang yang berta'awud, yang berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat al-kasal, malas. Al-kasal di sini meliputi sifat al-kasal dalam semua hal, malas dalam semua hal. Di antaranya ialah al-kasalu fil ibadah, malas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan penyakit. Sebab bila dia malas melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu berarti dia tidak memiliki semangat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, tugas dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang malas beribadah terkena penyakit futur. Penyakit futur, malas, tidak punya semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang terkena penyakit malas dalam perkara ibadah pada umumnya rentan terjatuh di dalam perkara-perkara yang menyimpang, baik dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara mungkar, atau bahkan perkara-perkara yang menyimpang secara prinsip. ketentuannya bila dia malas beribadah, maka setan akan masuk pada dia untuk memiliki kegiatan-kegiatan yang selain ibadah. Ini yang membahayakan. Ada pula yang namanya al-kasal fi talabil ma'isyah, malas di dalam mencari ma'isyah. Ini bagi mereka yang sudah berkeluarga, malas dalam mencari ma'isyah. Ini juga penyakit, dikarenakan talabul ma'isyah, mencari ma'isyah perkara yang syar'i, diperintahkan dalam Islam. Tanggung jawab kaum laki-laki yang sudah berkeluarga untuk menghidupi, menafkahi anak dan istrinya. Bila dia malas untuk mencari ma'isyah, maka yang mendapatkan mudharatnya adalah anak dan istri-istrinya, anak istrinya. Jadi itu rentan mengalami keretakan hubungan rumah tangga. Ya, rentan mengalami keretakan hubungan rumah tangga, tidak lagi harmonis, tidak lagi saling mencinta, tidak lagi saling menyayangi, tidak ada mawaddah, tidak ada sakinah, tidak ada rahmah dalam rumah tangga. Ini perkara yang musyahad, sesuatu yang disaksikan dalam sebuah rumah tangga. Kecuali kalau memang dia memiliki tabungan yang sangat banyak, memiliki harta yang melimpah, tidak kerja juga tidak ada masalah. Itu lain pembahasan. Barakallahu fikum. Tapi pada umumnya yang namanya orang harus yang namanya talabul ma'isyah. Maka tatkala dia kesal, malas dalam talabul ma'isyah, maka dampaknya sangat negatif pada kehidupan rumah tangganya. Nah, apalagi kondisi dia adalah kondisi orang yang tidak punya, atau kondisi orang yang pas-pasan. Ini rentan melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Cari ma'isyah malas, setan akhirnya masuk pada pikirannya mencari jalur yang instan, mencuri dan semisalnya, yang penting mendapatkan sesuatu yang bisa menghidupi keluarganya. Ada khatir. Barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum, ada al-kasal fi da'wah. Ini berkaitan dengan para da'i Allah, berkaitan dengan para du'at. Al-kasal fi da'wati ila Allah, malas berdakwah kepada Allah, malas menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Entah tersibukkan dengan dunia atau tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain, ini pun juga penyakit yang cukup membahayakan. Dampak negatifnya dirasakan oleh para mad'u, dirasakan oleh kaum muslimin yang tadinya dakwah semarak, dakwahnya tersiar, sudah semakin lama semakin padam, semakin lama semakin redup, semakin lama semakin sirna. Dampaknya juga kembali kepada sang dai tadi. Ketika dia tidak tersibukkan dengan aktivitas dakwahnya, maka dia akan tersibukkan dengan perkara yang lain. Itu membahayakan. Ketika dia tersibukkan dengan perkara dunia, apalagi tersibukkan dengan perkara-perkara selain dakwah, perkara fitnah dan semisalnya, maka itu merupakan pintu-pintu penyimpangan, pintu-pintu kesesatan bagi dia. Wallahul musta'an. Al-muhim al-kasal ini penyakit yang membahayakan. Malas dalam semua hal, syai'un mazmum, tercela barakallahu fikum. Tidak ada kamusnya malas dikatakan terpuji. Yang namanya malas tercela, malas dalam belajar tercela, malas dalam beribadah tercela, malas dalam mencari manusia tercela, malas dalam berdakwah tercela, malas dalam murojaah tercela, malas dalam segala hal yang namanya malas tercela, dan memiliki dampak negatif baik terkait dengan dirinya atau terkait dengan orang lain. Oleh karena itu kita harus bertawud, berlindung kepada Allah dari sifat al-ghasal, malas. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah qala haddathani al-Layth qala haddathani Ibdul Had an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Jaddih adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, dia berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam yaqul, berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat al-kasal, sifat malas, wal maghram, dan dari hutang. Maghram itu hutang, numpuknya hutang, lilitan hutang. Ini pun juga penyakit ya Pak. Seseorang yang numpuk hutangnya, tidak mampu membayar, dalam keadaan dia senantiasa ditagih oleh orang yang menghutanginya, itu memiliki efek yang luar biasa. Tekanan jiwa, tertekan jiwanya, terus dihantui oleh hutang-hutang tadi, dihantui oleh orang-orang yang menagihnya, tidak tenang kehidupannya, dan rentan melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Mau membayar, tidak memiliki yang dibayar. Mau mencari ma'isyah, tidak cukup untuk membayar hutangnya. Ujung-ujungnya apa? Jalan pintas, instan. Maling, mencuri, dan segala macam dalam rangka untuk menutupi hutang-hutang yang ada. Allahul Musta'an. Itu juga membahayakan. Oleh karena itu terkait dengan hutang, perkara yang boleh ya Pak. Namun ketika kita mengalami sesuatu kondisi yang sifatnya darurat atau sifatnya hajat, selama tidak dipentingkan dan diperlukan yang namanya hutang, jangan berhutang. Barakallahu fikum. Lebih baik kita hidup apa adanya tapi tenang, jiwa kita tenang, tidak terganggu oleh orang lain, ya, tidak ada beban di pundak kita, tidak ada beban di pikiran kita, tenang, makan apa adanya, tenang, itu lebih baik daripada kita kemudian memiliki banyak hal, bisa membeli banyak hal, mampu dalam banyak hal, tapi semuanya hutang. Rumah mewah, hutang. Mobil mewah, hutang. Sepeda motor mewah, hutang. Perabotan mewah, hutang. Kafe, hutang. Itu sudah gak nyaman kehidupannya ya. Kamu merasakan rumah yang nikmat, tapi jiwa kamu gak tenang dan rentan melakukan tindakan-tindakan yang menyisihi agama. Barakallah. Apalagi kalau bertemu dua sifat tadi, sudah utangnya banyak, males lagi. Allahul Musta'an. Ini penyakit yang mengerikan di tengah-tengah masyarakat. Maka Rasulullah berdoa, ya kan, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat al-kasal, sifat malas, wal maghram, dan hutang. Wa'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Wa'udzu bika min azabin nar. Dan aku juga berlindung kepada engkau ya Allah dari azab neraka. Ini hadis hasan. Hasan dikarenakan Amr bin Shu'aib an Abihi an Jaddih. Ini silsilah isnad yang hasan. Tetapi hadis ini sahih dikarenakan banyak penguatnya. Nah, wadih. Dari riwayat ini sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW berta'awud kepada Allah dari sifat al-kasal. Kalau Rasul saja, ya kan ya, Rasul saja, seorang Nabi, seorang Rasul yang ibadahnya luar biasa, qiyamulail sampai bengkak kakinya, telapak kakinya, memiliki amal yang tidak mungkin terkejar oleh siapapun dari kalangan para pengikutnya. Rasul saja bertawud kepada Allah dari penyakit mas, padahal beliau memiliki amal yang sangat tinggi. Apalagi yang selain beliau, apalagi yang selain beliau. Maka harus lebih-lebih lagi diharuskan untuk bertawud kepada Allah dari sifat al-kasal. Dan sifat ini ya Ikhwan, muncul dengan sendirinya. Terkadang muncul. Artinya kita sebagai insan yang muslim, yang berupaya beribadah kepada Allah, tidak bisa merasa aman dari sifat yang satu ini. Sesemangat apapun kita beribadah kepada Allah, sesemangat apapun kita menimba ilmu agama Allah, sesemangat apapun kita berdakwah kepada Allah, sesemangat apapun kita beraktivitas, pasti akan mengalami yang namanya al-kasal, al-futur, kejenuhan. Itu pasti. Maka kita harus mensiasatinya. Di antaranya pertama dengan cara ta'awud kepada Allah dari sifat al-kasal. Dan yang kedua, meninggalkan asbabul kasal, sebab-sebab yang membuat kita malas. Sebab yang paling besar yang membuat kita malas ialah adzulul ma'asi, tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan sebab yang cukup besar yang membuat kita menjadi malas atau menjadi futur. Disiasati dengan cara kita mengembalikan semangat. Di antara cara mengembalikan semangat ialah bermajelis dengan orang-orang saleh. Bermajelis dengan orang-orang saleh, orang-orang yang giat beribadah kepada Allah. Tujuannya supaya kita terucut semangatnya, terbawa oleh suasana yang ada, ikut ibadah kepada Allah. Di antara cara untuk menghilangkan rasa malas ialah kita tanawwu' fil a'mal. At-tanawwu' fil a'mal, melaksanakan ragam amal. Beramal dengan amal yang beragam. Misal terkait dengan bab ibadah, kita lagi malas baca Quran, ya, maka sementara jangan baca Quran, ganti yang lain, amal yang lain, amal soleh yang lain yang bisa menumbuhkan semangat. Malas baca Quran, tapi semangat untuk melaksanakan sholat sunnah, maka galakkan sholat sunnahnya. Semangat dalam sholat sunnah tadi. Nah, dalam sholat sunnah tadi diperpanjang baca Qurannya supaya tumbuh kembali semangat membaca Al-Quran. Misalnya kita biasa puasa, puasa Daud, Senin Kemis dan segala macamnya. Kemudian loyo setelah itu mengalami yang namanya kasal, malas puasa. Gitu. Apalagi kondisinya sekarang hari-hari di sampingnya makanannya enak terus ini. Makanan enak, tergoda dengan punya makanan yang enak, malas puasa, tapi dia punya semangat untuk membaca Al-Quran. Sementara jangan puasa, semangat membaca Al-Quran. Tentu membaca Al-Qurannya mulai semangat, tumbuh kembali semangat puasanya, puasa kembali. Itu namanya at-tanawwu' fil amal, beragam dalam perkara beramal. Barakallahu. Contoh lain dalam perkara belajar ilmu agama yang terkait dengan mereka yang intensif dalam belajar di pesantren atau semisalnya, kadang mengalami kejenuhan. Nah, dia lagi belajar bahasa Arab, nahu sor, jenuh sampai gak nyantol lagi, dah opo bahasa Arab opo saya enggak paham. Jenuh dia. Maka sementara ditaruh nahwu sharatnya. Apa yang membuat dia semangat? Oh, dia semangat membaca Sirah Nabawiyah. Langsung dia alihkan kepada pembahasan yang lain, baca Sirah Nabawiyah. Begitu dia semangat kembali, balik kepada asalnya, nahwu sharaf wahaja. Hah? Semangat membaca hadis, ya sudah, ganti hadis. Begitu semangatnya muncul kembali, balik kepada nahwu sharaf wahaja. Itu namanya tanawwu fil a'mal. Hadza muhimun jiddan. Barakallahu. Itu diantara itu cara yang disebutkan oleh para ulama, mereka istilahkan dengan sebutan ijmamun nafs. Ijmamun nafsi. Hah? Membuat jiwa kita refreshing. Refreshing jiwa. Caranya tadi berpindah dari satu amalan kepada amalan yang lain, satu aktivitas kepada aktivitas yang lain yang sama-sama syar'i, sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan ya, Pak, termasuk kesalahan yang sangat besar, tindakan yang dilakukan oleh banyak pihak menghilangkan kemalasan dengan cara mendatangi tempat-tempat maksiat. Salah besar. Salah besar. Sangat dia mengalami kejenuhan. Malas dalam, misalkan, malas dalam thalabul ma'isyah. Jenuh dia kerja terus. Jenuh dia mencari ma'isyah terus. Kan dia sumpek, ya, sempit hatinya. Pengen mencari suasana yang berbeda. Sebagian pihak menggunakan cara datang ke tempat-tempat maksiat. Iya. Datang ke tempat karaoke, bayangannya dia nanti fresh gitu ya. Sangat jingkrak-jingkrak, teriak-teriak dan segala macamnya dengan tindakan-tindakan maksiat kepada Allah. Bayangan dia akan semakin tenang, akan semakin lapang jiwanya, semakin lapang dadanya, semakin lapang pikirannya. Jawabannya tidak. Justru akan semakin membuat sumpek hatinya, sumpek hatinya, sumpek pikirannya, sumpek kehidupannya, semakin gelap mata hatinya. Barakallahu. Sebagian pihak dengan cara yang lain refreshing, datang ke pantai, tapi pantai yang kotor, pantai yang kutip, gitu ya. Kan ada pantai yang bersih, ada pantai yang kotor itu ya. Ini datang ke pantai yang kotor, pantai yang kutip. Banyak kotoran pantainya. Dalam tanda kutip, saya paham ya. Refreshing, renang sana, berjemur sana, segala macamnya. Tapi di samping kotoran-kotoran tadi, bayangannya dia akan semakin tenang jiwanya, semakin lapang hatinya. Lah, akan semakin sumpek hatinya. Ya, sebuah kemalasan, sebuah kejenuhan tidak akan mungkin hilang dengan cara datang ke tempat-tempat dosa, datang ke tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat. Barakallahu. Di antara cara yang lain untuk menghilangkan kemalasan Evan ialah melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial. Melaksanakan aktivitas sosial. Nah, bikin acara menyantuni anak yatim. Nah, pribadi antum panggil anak yatim tadi itu, antum siapkan paket hadiah untuk anak yatim, untuk makan bareng sama anak yatim dan segala macam dengan anak yatim, sosial. Atau antum menyantuni fakir miskin, atau antum ziarah, melakukan yang namanya ziarah, mengunjungi orang-orang yang soleh, mengunjungi tempat-tempat yang soleh, mengunjungi sanak famili, keluarga dan segala macamnya, sehingga tindakan-tindakan dari positif berpahala, namun bisa menghilangkan kejenuhan, bisa menghilangkan kemalasan dan semisalnya. Intinya upaya untuk menghilangkan kejenuhan ini ya Evan, harus dengan cara yang syar'i atau cara yang positif. Tidak boleh dengan cara yang negatif atau dengan cara-cara yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahamu hadza barakallahu fiik. Fala haula wala quwwata illa billah. Kalau sekarang yang malas, ustaz gimana? Gimana cara mengobatinya? Ah, gimana Pak Ustaz? Ustaznya malas. Malas taklim. Malas berdakwah. Malas menyampaikan ilmunya. Ya namanya, sekali lagi namanya orang, siapapun dia akan mengalami kondisi semacam tadi. Kemalasan, kejenuhan. Gimana cara ngatasinya, Pak? Gitu ya. Masya Allah. Ahsan. Allah barik. Satu cara itu. Di antara satu cara yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan seorang muallim atau seorang mudarris atau seorang muhaddits yang mengalami kejenuhan menyampaikan ilmu. Di antara solusinya, bal yaskut. Diam. Kemudian dia bal yasma. Diminta untuk mendengarkan ceramahnya orang lain. Nah, yang biasa dia memberikan ilmu ceramah di depan banyak orang, ha? Jenuh dia, malas. Eh, Pak, praise tak lumi, Pak. Nah, Ustaz. Malas lagi jenuh katanya. Nah, gitu ya. Di antara cara yang disebutkan oleh para ulama, ustaz tadi itu menghadiri majelis taklim, majelis ilmu ustaz yang lain. Ganti dia yang mendengarkan. Nah, barakallahu fikum, mendengarkan siraman rohani dari dia yang lainnya supaya bisa menumbuhkan kembali semangat dia dalam mempelajari agama Allah. Tapi ini khusus bisa dilakukan oleh orang-orang yang mutawadhi. Orang-orang yang tawadhu, yang betul-betul sangat tawadhu kepribadiannya. Tapi kalau tidak punya sifat ketawahuan, akan muncul penyakit berikutnya, penyakit gengsi. Ini yang repot ini, Pak. Hah? Penyakit gengsi ini yang repot ini. Gengsi, takabur, ujub. Saya kok disuruh taklim lagi. Taklim sama siapa? Kita bahas, taklim sama siapa? Perasaan loh, saya di wilayah ini yang paling. Yang paling itu saya. Nah, kalau saya disuruh taklim lagi, taklim sama siapa? Hah? Mau sama Zubair, misalkan gitu. Dengar ya, mau sama Zubair kali ini. Siapa Zubair, siapa saya? Itu repot ya, Pak. Kalau sudah ada penyakit semacam ini, mengerikan ya, Pak. Ini penyakit baru yang harus disembuhkan. Ketika dia memiliki sikap ketawabuan, dia akan bisa hadir di halaqah siapapun. Duduk, mendengarkan, gitu, Pak. Ini enggak mudah ini, Pak. Tapi betul, disebutkan oleh para ulama, tapi enggak mudah. Yang lainnya? Terus, yang lainnya dong. Ini enggak seorang orang mampu melaksanakannya. Yang lainnya? Gimana? Tuh tadi. Gitu ya? Masya Allah. Menziarahi para ta'i-ta'i yang lain. Masya Allah. Allah tarik. Labas. Itu di antara caranya. Menziarahi teman-teman dia dari kalangan para doa. Labas oleh hal itu. Di sejenak melepaskan penatan, ya, melepaskan kejenuhan. Taklim libur kabeh. Kenapa? Saya tak datang refreshing dulu ke tempatnya bulan. Sana, insyaallah. Duduk dengan para ustaz yang lainnya, punya pincang dan segala macamnya. Para keluar itu ini akan muncul kembali semangat. Labas, boleh. Yang lain? Ayo, teman-teman. Gimana, teman-teman? Bisa, ya Allah. Caranya gimana? Berangkat umroh. Ya, insya Allah. Lah itu masalahnya enggak sembarangan bisa umroh. Butuh darah besar di umroh itu. Nah kalau Pak Warto mau ngajak kita umroh, nah, baru semangat itu. Wah, Ustadz yuluh. No, Ustadz. Ya itu lagi jenuh gimana. Ya, Ustadz, ayo umroh sama saya. Ya, kata kayak gini bagus, Pak. Dicari semacam itu. Dicari semacam itu ya. Allah barik. Al-muhim, dia pun juga harus mencari cara yang syar'i atau cara yang mubah untuk menghilangkan kejenuhan dia dalam perkara dakwah. Di antara cara yang disebutkan oleh para ulama Ikhwan ialah dia berhenti tadi, kemudian dia membaca, banyak membaca. Yang biasanya banyak ngomong, murid diam dulu, banyak baca. Tapi nggak semua yang buku dia baca, buku-buku atau kitab-kitab atau sebuah tema-tema atau tajuk-tajuk yang membuat dia sedikit fresh. Yang biasa dilakukan oleh sebagian masyayikhna itu ialah membaca tentang akhbarul hamqa wal mughafali, berita tentang orang-orang bodoh, berita tentang orang-orang idiot, orang-orang yang mughafal, yang lalai-lalai, gitu. Jadi ketika itu baca, ketawa sendiri gitu baca. Tapi di kamar bacanya, jadi gak ada yang tahu atau ketawa gitu ya. Tidak sadar dia akan merasakan fresh pikirannya itu, agak sedikit relax barangkali. Atau dia membaca al-uqala, cerita orang-orang yang cerdas dan segala macamnya. Itu semuanya ada bukunya, ada bukunya yang dibaca gitu. Cerdas sekali orang ini. Sehingga dia fresh begitu. Ketika dia fresh, kembali kepada aktivitas aslinya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing orang dengan statusnya masing-masing pasti akan mengalami yang namanya al-kasal. Maka dia harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan sikap al-kasal tadi dengan ta'awudz kepada Allah, dengan banyak-banyak doa kepada Allah, dan dengan cara-cara yang syar'i, cara-cara yang mubah. Jangan sampai dihilangkan dengan cara-cara yang melanggar syariat. Tidak akan menghilangkan rasa malasnya, tapi justru menghilangkan, tapi justru menambah rasa malasnya, jenuhnya, dan hitamnya hati dan kehidupan. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa, Musa bin Ismail. Qala haddatsana Hammad, Hammad bin Zaid. قال أخبرنا محمد بن زياد أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه بركاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله نبي عليه الصلاة والسلام terbiasa bertawud kepada Allah من شر المحيا والممات dari kejahatan hidup dan mati. Wa adzabul qabr, azab kubur. Wa syarril masiih ad-dajjal, dan jeleknya fitnah al-masiih ad-dajjal. Ini menguatkan yang sebelumnya, walaupun tidak terdapat padanya ta'awudz dari sifat al-kasal wal maghram. Naam. Barakallahu fikum. Intaha, selesai bab 285. Dan di situ terdapat faedah besar tentang penyakit malas, penyakit futuh, penyakit jenuh. Sebagian orang sekarang ini menulis kitab khusus tentang masalah al-futur, asbabuhu wa ilajuh. Futur, kejenuhan, apa sebabnya dan bagaimana solusinya. Dikarenakan penyakit ini betul-betul penyakit yang sangat membahayakan para khusus, apalagi kalau sudah mengenai ibadah seseorang atau dakwah seseorang atau hal-hal yang sifatnya amal soleh seseorang, futur sangat membahayakan sehingga harus dihilangkan barakallahu. Ada yang bertanya kan? Obat? Tahu banyak ini. Dari mana ini? Udah bakas kawin kabe ini. minta tolong dijelaskan tentang bahaya khawarij, bagaimana hukumnya akhwat salafi menikah dengan ikhwan khariji. Bahaya. Khawarij itu sekte yang dinyatakan sesat. Satu-satunya sekte yang dijabarkan, dijelaskan Rasulullah SAW dalam riwayatnya dengan hadis-hadis yang mutawatir, itu khawarij. Yang lainnya enggak. Tapi khawarij disebutkan oleh Rasul dalam banyak riwayat, dan dikatakan hadis tentang kaum khawarij itu mutawatir. Menunjukkan bagaimana bahaya kaum khawarij. Rasulullah SAW menjuluki mereka sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Tidak cukup bagi kita untuk waspada dan menjauh dari mereka, anjing-anjing neraka ini. Allahul musta'an. Maka Rasul mengatakan lain adraktuhum la'akturannahum qatla'at. Kalau seandainya saya mendapati mereka ini, aku akan bunuh mereka seperti membunuh kaum 'Ad. Mengerikan. Pemikiran khawarij yang paling membahayakan adalah at-takfir, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang lain. Tarakulah. Membahayakan sekali. Sangat-sangat membahayakan sekali. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang muslimah salafiyah menikah dengan seorang khawarij. Tarakulah itu. Dikhawatirkan, sangat-sangat dikhawatirkan akan terjatuh pada pemahaman khawarijnya. Ambil pelajaran dari Imran bin Hittan. Imran ibn Hittan. Dia salah seorang rawi hadis. Dulunya dia seorang yang sunni. Tapi dikarenakan dia punya obsesi, gitu ya, nikah dengan seorang wanita, dan ternyata itu perempuan berpemahaman khawarij. Akhirnya ada nih orang Malang diuntal miring sama bojone. Nah, nikah sama perempuan khawarij, akhirnya Imran bin Hibban pun menjadi laki-laki khawarij. Padahal umumnya laki-laki itu bisa mempengaruhi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi subhanallah, itu laki-laki bertekuk lutut kau di hadapan perempuan khawarij. Apalagi yang perempuan, perempuannya seorang muslimah salafiyah menikah dengan laki-laki khawarij. Tambah diundang miri. Assalamualaikum. Kayak gitu ya. Disebutkan oleh sebagian salaf, mereka mengatakan terkait dengan wali-wali wanita ini, man zawwaja karimatahu mubtadi'an faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seseorang laki-laki mubtadi', maka sungguh dia telah memutus tali kekerabatannya. Ya, barakallahu. Maka jangan menikah dengan mereka. Masih banyak laki-laki salafiyin yang ada. Saya belum nikahin bulan. Saya belum nikahin. Kenapa mencari yang kawan-kawan itu? Pernikahan itu bukan sehari dua hari, tapi untuk selamanya. Pernikahan bukan semata-mata hubungan, tapi rumah tangga, interaksi setiap hari. Barakallah. Orang tua zaman sekarang kalau putrinya bertaaruf syar'i enggak boleh. Tapi kalau pacaran dilepaskan dengan dalih takut rumah tangga berantakan atau bahkan cerai. Bagaimana sikap kami agar mereka membolehkan ta'aruf? Yang dimaukan dengan ta'aruf syar'i itu apa? Mau nikah? Atau ta'aruf dengan ikhwan jarak jauh. Apa yang dimaukan? Kalau yang dimaukan ta'aruf dengan orang ikhwan, saling menerima dengan para ikhwan, dengan SMS, dengan chatting, dan segala macam, bukan dalam rangka untuk menikah. Oh doai, itu namanya juga pacaran. Dilarang oleh agama interaksi-interaksi dengan lawan jenis yang menimbulkan fitnah, yang menimbulkan fitnah itu terlarang. Tapi kalau yang diinginkan adalah ta'aruf dalam artian proses pernikahan, ya, ada laki-laki ikhwan menikahi seorang, mau menikahi seorang akhwat, meminang dia, akhirnya ta'aruf, saling tukar-menukar informasi dan segala macamnya untuk pernikahan, boleh. Kalau ini dimaksud, maka sampaikan dengan cara yang baik kepada keluarga. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Sebutkan dampak-dampak negatif pacaran. Sekarang banyak ini pak, munculnya ini. Oh, sebutkan semua dampak negatifnya. Bapak ikhlas, rela, saya seperti itu. Paham. Gitu ya, tolong jangan salah paham. Saya khawatir kalau salah paham dengan mana ta'aruf tadi. Mulai dari itu. Anak mau menanyakan bagaimana sikap kita sebagai anak kepada orang tua yang awam, di mana tujuan orang tua masih dalam urusan dunia dan jelas berbeda dengan saya. Bagaimana cara memahamkannya? Lewat jalur komunikasi dengan mereka pastinya. Tapi yang jadi permasalahannya, saya cenderung pendiam. Jadi apa-apa yang tidak sesuai, ya didiamkan saja. Bagaimana solusinya? Ya, bagaimana Anda menjelaskan kepada pendiam? Cara yang terbaik ialah jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau kamu tidak bisa banyak bicara, maka yang berbicara ialah perbuatan dan tindakan Anda. Ambil hati orang tuamu, ambil simpati orang tuamu dengan tindakan-tindakan kamu menjadi anak yang berbakti kepada. Gak usah banyak ngomong, sudah jadi anak yang soleh, anak yang soleh, taat sama orang tua, bakti sama orang tua, bantu orang tua dalam perkara-perkara yang syar'i dan perkara yang mubah. Begitu orang tua kamu simpati, senang sama kamu dan segala macamnya, ya insya Allah pendiamnya jadi pembicara nanti, ada waktunya untuk berbicara. Tapi kalau kemudian diem aja, ada yang ngacok diem aja, tapi juga tidak bakti sama orang tua, ya jangan harapkan orang tua tadi mau menurut kepada Anda. Apalagi orang tua masih memberikan napak kepada kita, masih ngurusi kita, yang ngopeni kita dan segala macamnya, yang punya kuasa dan segala macamnya, tidak bakal bisa. Susah orang tua ya di dengan cara demikian. Cara yang paling bagus, jadilah Anda sebagai anak yang berbakti. Tunjukkan baktimu kepada orang tuamu. Itu namanya dakwah bil hal. Tunjukkan baktimu, ambil hati orang tuamu, ambil simpati mereka. Ketika mereka sudah senang sama kamu, baru kamu pelan-pelan memberikan penjelasan, pemahaman kepada orang tua tentang perkara agama, tentang perkara ibadah, tentang amal saleh dan segala macam. Insya Allah lebih mudah mereka menerima. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jalannya, jamnya, jam masuk. Sudah ya. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wallahu a'lam.